Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Khonuddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan ta'lim kita sebagaimana biasa pada malam Jumat kita akan mempelajari tafsir, pelajaran tafsir. Kita masih berada pada surah Al-Hasyr. Pada surah Al-Hasyr. Kita masih pada Surah Al-Hasyr ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Insyaallah taala kita akan membaca pada malam hari ini apa yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya. Namun sebelum kita membacakan apa yang beliau sebutkan di dalam tafsirnya, kita murojaah terlebih dahulu. Nah, Abu Hafiz, apa saja di antara faedah yang bisa kita ambil dari ayat-ayat ini pada pertemuan yang sebelumnya? Naam, keutamaan orang-orang muhajirin. Keutamaan orang-orang muhajirin. Naam, Fadli. Keutamaan orang-orang Ansor. Apa keutamaan orang Ansor itu, Fadli? Apa? Orang yang tulus. Nah, tulus dalam mencintai orang-orang muhajirin. Apalagi kelebihan orang-orang Ansor lagi. Nah, dari antara keistimewaan orang-orang Ansor adalah mereka memiliki sifatul izar. Sifat lebih mendahulukan sahabat-sahabat mereka dari kalangan muhajirin dibandingkan diri-diri mereka sendiri dalam keadaan mereka butuh. Habib, lebih utama mana antara orang muhajirin dan orang ansor? Lebih utama orang-orang muhajirin. Dari sisi mana lebih utama orang-orang muhajirin dibandingkan orang-orang ansor? Apa? Apa? Kenapa penyebutannya? Sisi penyebutannya kenapa? Orang muhajirin dalam ayat ini disebutkan, orang-orang ansor disebutkan. Maksudnya lebih utama muhajirin dari sisi penyebutan apa? Alif. Apa sisi keutamaan orang-orang muhajirin dibandingkan orang-orang ansor? Karena saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Nah, diantaranya khalifah itu dari kalangan muhajirin. Apalagi kasa orang makmur. Terus? Fasamana Salihun. Mana enggak ada Salihun. Sodikun. Fasamana Salihun. Sebenarnya Allah untuk menamai kalian dengan orang-orang yang mendapatkan kemenangan dan menamakan kami dengan orang-orang yang hidup. Terus? Dan dalam keadaan Allah SWT, dalam keadaan Allah Ta'ala beriman wa kunu ma'as-shadiqin. Naam, dari kata-kata wa kunu ma'as-shadiqin. Naam, Afif, mana? Dari ayat ini, mana yang menunjukkan sisi keutamaan orang-orang muhajirin dibandingkan ansor? Mana? Dalam ayat-ayat ini, mana yang menunjukkan sisi keutamaan orang-orang muhajirin dibandingkan orang-orang ansor? Nah, ini penting. Ini yang dari ayat. Kalau dari ayat ini yang menunjukkan keutamaan muhajirin dibandingkan ansor, tadi disebutkan lebih dulu muhajirin, baru ansor. Ya, disebutkan terlebih dahulu muhajirin baru ansor. Sisi yang lain dari ayat-ayat ini yang menunjukkan keutamaan muhajirin dibandingkan ansor. Terus? Ya terus gimana? Kalau menolong Allah dan Rasulnya Ansor juga menolong Allah dan Rasulnya. Sama-sama menolong Allah dan Rasulnya. Mana Abdul Wahid? Dari sisi mana? Ayat yang mana yang lebih yang pas yang menunjukkan bahwasanya orang-orang muhajirin lebih utama daripada orang-orang ansor? Abu Thabit Anwar. Ya sudah kalau yang itu. Tadi kan wa kunu ma'a Sodikin, orang Ansor disuruh ikut orang-orang muhajirin. Mana Abu Ibrahim? Dari kalimat yang mana? Dari sisi Khonafuddin rahimani wa rahimakumullah. Yakni firman Allah Subhanahu wa taala wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Artinya kan? Kayaknya dijelaskan pada pertemuan sebelumnya Dan orang-orang Ansor, mereka tidak mendapati di dalam dada-dada mereka rasa hasad terhadap apa-apa yang orang-orang muhajirin diberikan. Kata para ulama, ini menunjukkan Allah memberikan kepada orang-orang muhajirin apa-apa yang tidak diberikan kepada Ansor. Paham tak maksudnya? Saya ulangi. Ini menunjukkan, kata para ulama, bahwasanya orang-orang muhajirin itu diberikan keutamaan yang tidak diberikan kepada orang-orang Ansor. Dari sisi apa? Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan mereka, orang-orang Ansor, tidak mendapati di dalam dada-dada mereka rasa hasad terhadap apa yang Allah telah berikan kepada orang-orang muhajirin. Berarti apa? Memiliki orang muhajirin memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang Ansor. Dan mereka tidak hasad terhadap kelebihan yang diberikan Allah kepada muhajirin. Maka di antara faedah yang kita ambil kemarin, bahwasanya apa? Di antara sifat orang baik, orang-orang Ansor adalah mengakui keutamaan orang-orang muhajirin. Mereka mengakui memang muhajirin lebih utama daripada mereka. Dan mereka tidak hasad kepada orang-orang muhajirin. Adapun kalau menolong Allah dan Rasulnya, dua-duanya menolong Allah dan Rasul dan Rasulnya. Nah, cuma memang orang-orang muhajirin mereka meninggalkan keluarga-keluarga mereka, meninggalkan harta mereka, selain mereka menolong Rasulullah SAW, mereka berhijrah. Hanafiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala. Qala Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nathir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitabnya Taisirul Karim Ar-Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan. Kata beliau, "Tsumma dzakara ta'ala al-hikmata was-sababa al-mujiba lij'alihi ta'ala al-amwali amwal al-fai' atau amwalil fai' liman qaddaraha lahu." Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan hikmah dan sebab yang mengharuskan Allah menjadikan harta baik tersebut bagi orang-orang yang Allah telah tentukan kepadanya. Wa annahum haqiquna bil i'anah. Dan bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang berhak mendapatkan bantuan. Mereka-mereka itulah orang-orang yang berhak mendapatkan bantuan. Mustahiquna li an tuj'ala lahum, berhak untuk diberikan kepada mereka harta baik tersebut. Wa annahum ma baina muhajirin, dan bahwasanya mereka itu adalah antara orang-orang muhajirin. Qad hajarul mahbubati wal ma'lufati minad diyari wal awtan wal ahbab wal khallan atau wal khillan wal amwal raubatan fillahi wa nusratan lidinillah wa mahabbatan li rasulillah fa haula'i humus shadiqun alladzina 'amilu bimuqtada imanihim wa saddaqu imanahum bi a'malihim shalihah wal ibadatis syaqqah bi khilafi man idda'al imana wa huwa lam yusaddiqhu bil jihad wal hijrah wa ghairihima minal ibadat. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, orang-orang muhajirin yang mereka sungguh telah meninggalkan perkara-perkara yang mereka cintai, wal ma'lufat, dan meninggalkan perkara-perkara yang mereka telah terbiasa dengannya. baik berupa makanan ataupun pekerjaan, itu namanya maklufat. Perkara yang apa? Sudah terbiasa dia. Kebiasaan dia sehari-hari kalau di tempat tinggalnya demikian dan demikian. Maka orang-orang muhajirin itu meninggalkan perkara-perkara yang mereka cintai dan al-ma'lufat, perkara-perkara yang mereka sudah terbiasa dengannya. Yang namanya pindah dari satu kebiasaan kepada kebiasaan yang baru itu sesuatu yang sulit. Saya ulangi apa? Pindah dari suatu kebiasaan apapun bentuknya kepada kebiasaan yang baru itu perkara yang sangat sulit. Nah, pindah dari suatu makanan yang biasa dia mengkonsumsinya kepada makanan yang baru itu sulit. Dan seterusnya, minat diyar berupa rumah-rumah mereka. Mereka meninggalkan rumah-rumah mereka. Sudah akrab dia, sudah cinta mereka dengan rumah-rumah yang mereka punyai di Mekah. Wal awtan, dan meninggalkan negeri-negeri mereka, tanah air mereka, yang tentunya mereka cintai. Wal ahbab, dan juga meninggalkan orang-orang yang mereka cintai. Wal khilan, dan juga meninggalkan kekasih-kekasih mereka. Ini orang al-khilan lebih khusus dari ahbab, lebih tinggi al-khilan dari al-ahbab, orang-orang yang sangat mereka cintai. Wal amwal, dan mereka tinggalkan harta-harta mereka. Kita tahu ya, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, hijrah ke Madinah termasuk juga hijrah ke Habasyah itu bukan dengan apa? Lapang. Kita tahu hatta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrahnya apa? Sembunyi, sembunyi. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar dan juga sekian banyak sahabat, mereka hijrahnya itu secara diam-diam, sembunyi-sembunyi. Sehingga yang namanya hijrah yang diam-diam tidak mungkin membawa harta yang banyak. Ditinggalkan keluarganya, ditinggalkan rumahnya dan seterusnya. Apa yang mendorong mereka meninggalkan perkara-perkara yang mereka cintai, meninggalkan perkara-perkara yang mereka sudah terbiasa dengannya, mungkin rumahnya yang biasa dia tinggal padanya, yang dia capek membangunnya, dia tinggalkan. Kenapa mereka rela meninggalkannya? Kata Sa'di rahimahullah, raubatan fillah, dikarenakan cinta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Raghiba fi, maknanya cinta. Kalau raghiba'an, maknanya benci. Karena cinta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa nusratan li dinillah, dan dikarenakan dalam rangka menolong agama Allah. Rela mereka tinggalkan perkara-perkara yang mereka cintai, yang mereka terbiasa dengannya, dalam rangka mencintai Allah dan dalam rangka menolong agama Allah. Wa mahabbatan li Rasulillah, dan dalam rangka atau dikarenakan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Sa'di rahimahullah, mereka-mereka inilah orang-orang yang jujur. Jujur di dalam hati mereka, di tentang keimanan mereka, yang mereka mengamalkan konsekuensi dari keimanan mereka. Mengamalkan konsekuensi dari keimanan mereka dan membenarkan iman mereka dengan amalan-amalan soleh dan ibadah-ibadah yang berat. Ini menunjukkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah bahwasanya iman itu butuh bukti. Naam, wa saddaqul imanahum bi a'malihim shalihah wal ibadatis syaqqah. Naam, mereka membenarkan iman-iman mereka dengan melakukan amalan-amalan soleh dan amalan-amalan yang berat. Dan termasuk amalan-amalan yang berat adalah amalan hijrah. Nah, termasuk amalan yang sangat berat ya kan rahimani wa rahimakumullah adalah amalan hijrah. Meninggalkan sesuatu tempat yang biasa mereka dengannya, yang mereka senang dengannya, sudah terbiasa dengannya, Naam, kepada perkara-perkara yang baru itu berat, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan juga ibadah-ibadah, amalan-amalan soleh, dan juga ibadah-ibadah yang berat. Nah, ini menunjukkan pembuktian iman ketika seseorang itu mengamalkan amalan-amalan soleh dan juga ibadah-ibadah yang berat. Bikhilafi man idda'al iman, berbeda dengan orang yang mengaku beriman dalam keadaan keimanannya itu tidak dibenarkan dengan jihad dan tidak dibenarkan dengan hijrah, dan selain keduanya dari ibadah-ibadah. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan keutamaan orang-orang muhajirin yang mereka membenarkan kejujuran iman mereka dengan amalan-amalan soleh, terkhusus amalan-amalan yang berat, yaitu al-jihad dan juga al-hijrah. Khanafidin rahimani wa rahimakumullah, tidak lain dalam rangka karena mereka cinta kepada Allah, dalam rangka menolong agama Allah, dan juga cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula ya khanafidin a'azzani Allah wa iyyakum, naam, tentang perkara hijrah, yang dalam artian berhijrah dari tempat yang banyak kemaksiatannya menuju tempat-tempat yang baik. Nah, meninggalkan kemaksiatan menuju ketaatan, itu disebut pula dengan hijrah. Atau meninggalkan tempat-tempat yang jelek, yang banyak kesyirikan, yang banyak kebid'ahan, yang banyak kemaksiatan, dia menuju kepada tempat-tempat yang di situ banyak orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Di situ ditegakkan tauhid, ditegakkan sunnah, dan banyak yang melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, rajin beribadah kepada Allah, itu juga dinamakan hijrah. Dinamakan dengan hijrah, ya kan, hijrah rahimani wa rahimakumullah. Dia tidak tenang beribadah di tempatnya, banyak gangguan, banyak yang tidak suka, dan dia khawatir kalau terus bertahan di tempatnya dia akan terfitnah agamanya, maka dia rela meninggalkan negerinya, rela meninggalkan keluarganya, bahkan ayah, ibu dan yang lainnya, nam, dan juga pekerjaannya yang mungkin menghasilkan uang yang banyak, rela dia tinggalkan dalam rangka menuju tempat yang di situ ditegakkan tauhid, ditegakkan sunnah, dan juga banyak orang-orang yang melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka yang demikian berarti dia membuktikan benar-benar dia cinta untuk beribadah kepada Allah, cinta kepada Allah, senang beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Khanafidin a'azzani Allahu wa iyyakum. Cuma ada suatu perkara terkhusus dalam hal ini perlu ditanbih, ikhwanul fillah rahimani wa rahimakumullah. Perlu diingatkan, terkadang ada orang-orang yang dia ketika berhijrah dari tempatnya, dia pindah ke tempat lokasi lingkungan yang situ anggaplah untuk pesantren yang menegakkan tauhid dan sunnah. Nah, sesuatu yang harus difahami, ikhwanul fillah rahimani wa rahimakumullah, baik dan tidaknya sebuah lingkungan itu dilihat dari keumuman. Nah, baik lingkungan itu soleh atau lingkungan itu jelek, itu dilihat dari keumuman, kebanyakan. Dari paham ya? Maknanya, hatta ketika Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah, apakah di Madinah tidak ada kejelekan? Jawabannya, ada apa enggak? Ada kejelekan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita dengarkan riwayat, ada yang berzina, ada yang mencuri. Nah, ada yang potong tangan, ada yang berzina dirajam, dicambuk. Dan perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya di Madinah. Ini menunjukkan ya kana hujan rahimani wa rahimakumullah, suatu daerah, suatu lingkungan, suatu tempat itu dikatakan baik, solehah itu ditinjau dari mayoritas, kebanyakan, keumuman. Nah, kalau mau mencari tempat yang tidak ada kejelekan sama sekali, kekurangan sama sekali, maka tidak ada. Hatta di Madinah ketika itu ada kekurangan. Apalagi tentunya kita yang tidak, bukanlah Madinah ketika itu. Ini qul hadin rahimani wa rahimakumullah untuk mengingatkan orang-orang yang di zaman sekarang ini ada yang disebut dengan apa, tazawuk. Nah, suka mencicipi. Nyicipi pondok sana, pindah lagi, sekian banyak dia cicipi. Kenapa? Di sana ternyata enggak enak. Ikhwannya demikian dan demikian. Di sana ustadznya juga enggak mantap ngisinya. Sehingga dia berpindah-pindah. Ya kana fidan rahimani wa rahimakumullah. Maka yang demikian, kalau kita mencari lingkungan yang tidak ada kejelekan sama sekali, maka tidak ada. Ikhwanul fidan rahimani wa rahimakumullah. Pasti ada kekurangan-kekurangan, pasti ada orang-orang yang mungkin akhlaknya kurang, tidak beradab dia, dan seterusnya dari perangai-perangai manusia. Karena memang manusia itu perangainya berbeda-beda. Ikhwanul fidan rahimani wa rahimakumullah. Tidak bisa semua manusia yang ada di suatu tempat itu engkau samakan dengan perangaimu sendiri. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka karena itulah dikatakan oleh salaf, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau engkau, ini terkhusus dalam mencari teman, kalau engkau mau mencari teman yang tidak punya kejelekan sama sekali, maka engkau akan hidup dalam keadaan tidak punya teman. Saya ulangi. Mereka mengatakan apa? Sebagian salaf mengatakan kalau engkau menginginkan kawan-kawan, teman-teman yang tidak punya kejelekan sama sekali, maka engkau akan hidup dalam keadaan sendirian, enggak punya teman. Karena memang tabiat manusia, ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, adalah banyak dosanya, banyak kesalahannya, banyak kelalaiannya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang demikian. Begitu pula ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, apalagi kalau lebih dari itu seorang ustaz, dia memiliki banyak kekurangan-kekurangan. Ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau mencari yang tidak ada kekurangan sama sekali, maka engkau tidak akan punya ustaz. Dan seterusnya, pondok juga demikian. Kalau yang engkau cari tidak punya kekurangan sama sekali, maka engkau tidak akan menemukannya. Kalau engkau mencari teman yang tidak punya kekurangan sama sekali, maka engkau akan hidup selamanya tidak punya teman. Ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh sebab itulah mereka lebih mengutamakan untuk tasamuh, banyak bertoleransi kepada teman-temannya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, memaafkan kalau muncul dari mereka kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan. Begitu pula kepada gurunya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sampai para salaf itu ketika mereka mau belajar menuntut ilmu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, mereka melakukan dua perkara. Nah, sebuah dalam kitab Tazkiratus Sami dan juga yang lainnya, bahwasanya para salaf dahulu ketika mereka berangkat menuntut ilmu, yang mereka ini semata-mata menceritakan ya. Mereka kalau mau berangkat menuntut ilmu, yang mereka lakukan dua perkara. Yang pertama, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, mereka membawa sesuatu untuk diberikan kepada gurunya. Nah, memberikan apa? Hadiah ataupun sedekah kepada gurunya sebelum datang belajar kepadanya. Yang kedua, ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, yang mereka lakukan ketika berangkat dari rumahnya mau belajar, mereka mendoakan kebaikan untuk gurunya. Nah, doa mereka apa ya kana fidan rahimani wa rahimakumullah, yang mereka doakan adalah Allahumma stur aiba shaykhi minni. Allahumma stur aiba shaykhi minni. Ya Allah, tutupilah aib kejelekan guruku dari aku. Nah, ya Allah, tutupilah aib kejelekan guruku dariku. Itu doa mereka ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Karena memang semua manusia itu tidak luput dari aib, dari celah ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah, kesalahan, kekurangan, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menutupi aib gurunya. Ini khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Karena ini sesuatu yang waqi terjadi. Sering orang-orang yang dia sudah tidak senang ataupun tidak cocok dengan sebuah pondok, dengan mungkin guru-gurunya, sebagian perangainya menurut dia tentunya. Ketika dia pindah, ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, sering dia pengalaman, ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, datang mau belajar sambil menjelek-jelekkan. Apa? Tempatnya yang lama, menjelek-jelekkan tempatnya yang di sana duduk begini dan demikian ini itu dijelekkan. Nah, ini bukanlah adab, bukanlah akhlak yang baik. Subhanallah, rahimani wa rahimakumullah. Karena tadi setiap tempat itu punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Insyaallah ketika kita semanggung waktu itu, ada yang masya Allah dia bertanya, gimana menurut antum di sana dan di sini? Wallahualam, saya bilang semuanya pondok ahli sunnah. Kalau menurut antum gimana di sini? Dia menjawab dengan apa? Masya Allah, ya semua tempat ada kelebihan dan punya kekurangan masing-masing. Di sana kelebihannya ini, di sini kelebihannya ini, di sana kekurangannya ini dan seterusnya. Tidak mentang-mentang. Kalau dia sudah pindah dari tempat yang lama, tapi dia tidak menjelekkan tempat yang lamanya. Ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah. Dengan cuma dia mengatakan apa? Di sana, masya Allah, punya kelebihan ini dan itu. Di sini kelebihannya ini dan itu. Dan juga masing-masing punya kekurangan. Itu kan lebih objektif. Ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah. Daripada sebagian tadi yang ada adalah habis dijelekkan tempatnya yang lama. Ini khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi kesimpulannya bahwasanya kalau kita mencari sebuah tempat, sebuah lingkungan, kawan, ustaz dan seterusnya yang semuanya baik dari semua sisi, maka engkau tidak akan mendapatinya. Kalau engkau mencari teman yang tidak punya kekurangan, tidak punya aib, maka sepanjang masa sampai mati engkau akan hidup sendiri sendirian. Maka yang banyak adalah memaklumi, memaafkan apa saja yang dari kekurangan-kekurangan temannya, saudaranya dan seterusnya. Tentunya kalau memang ada perkara-perkara yang perlu diluruskan, ada cara yang lain yaitu memberikan dengan nasihat yang baik. Ini khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, wa baina ansar, dan antara orang-orang ansar. Wa humul aus wal khazraj alladzina amanu billahi wa rasulihi taw'an wa mahabbatan wa ikhtiyaran. Yang mereka orang-orang aus dan orang-orang khazraj, mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya dengan sukarela, tau'an, sukarela, dan dengan kecintaan dan juga dengan pilihan sendiri. Wa awaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menaungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mana'uhu minal ahmari wal aswad, dan mereka orang-orang Aus dan Khazraj, mereka melindungi, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang berkulit merah dan juga orang-orang berkulit hitam. Nah, wa tabawwa'u darul hijrah wal iman, dan mereka orang-orang Aus dan Khazraj mempersiapkan negeri hijrah dan keimanan. Hatta tarat mau'ilan wa marji'an yarji'u ilaihil mu'minun, sampai jadilah dia negeri tersebut tempat berlindung dan tempat kembali yang mana kaum mukminin kembali kepadanya. Wa yalja'u ilaihil muhajirun, dan kepadanyalah orang-orang muhajirin berlindung. Wa yaskunu bihimahu almuslimun, dan merasa tenang dengan perlindungannya kaum muslimin. Kenapa? Iz kanatil buldanu kulluha buldana harbin wa syirkin wa syarrin, dikarenakan negeri ketika itu seluruhnya negeri peperangan, negeri kesyirikan, dan negeri kejelekan. Falam yazal ansaruddin ta'wi ilal ansar, maka terus-meneruslah penolong-penolong agama Allah mereka bernaung kepada orang-orang Ansar. Hatta intasyara al-Islam wa qawiyya, sampai Islam itu tersebar dan Islam menjadi kuat. Wa ja'ala yazidu syai'an fa syai'an, dan mulailah bertambah Islam itu sedikit demi sedikit. Wa yanmu qalilan qalilan, dan bertumbuh berkembang Islam itu sedikit demi sedikit. Hatta fatahul quluba bil ilmi wal imani wal quran wal buldana bis sayfi was sinan, sampai mereka membuka hati-hati manusia dengan ilmu dan iman dan Al-Quran, dan membuka negeri-negeri dengan pedang dan tombak mereka. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pembelaan orang-orang Ansar yang mereka menyediakan tempat berlindung bagi kaum muslimin, yang mana kaum muslimin ketika itu belum memiliki tempat untuk bernaung, untuk tempat berlindung. Maka jadilah setelah itu Madinah menjadi pusat pemerintahan Islam. Pusat Islam, ya khairan rahimani wa rahimakumullah. Qala rahimahullah, alladzina min jumlati awsafihimul jamilah. Sekarang Allah tadi menjelaskan tentang sifat-sifat orang-orang Ansar. Yang mana di antara sifat-sifat orang-orang Ansar yang indah? Annahum yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Wa hadza limahabbatihim lillahi wa li rasulihi ahabbu ahbabahu wa ahabbu man nathara dinahu. Ini dikarenakan kecintaan mereka kepada Allah dan dikarenakan kecintaan mereka kepada Rasulnya, mereka mencintai orang-orang yang mencintai Allah dan Rasul dan Rasulnya, dan mencintai orang-orang yang menolong agama Allah tabaraka wa ta'ala. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka tidak mendapati di dalam dada-dada mereka hajah, kebutuhan dari apa-apa yang telah diberikan Allah kepada orang-orang muhajirin, yakni ay la yahsudunal muhajirin ala ma atahumullahu min fadlihi wa khaffahum bihi minal fadaili wal manakibi allati hum ahluha, wa hadha yadullu ala salamati sudurihim wa intifa'il ghilli wal hiqdi wal hasadi anha. Yakni maknanya adalah sebagaimana kita jelaskan sebelumnya, mereka orang-orang Ansar tidak iri, tidak hasad kepada orang-orang muhajirin terhadap apa-apa yang Allah telah berikan kepada mereka dari keutamaannya, dan terhadap apa yang Allah khususkan mereka dengannya berupa fadhail, keutamaan-keutamaan, kelebihan-kelebihan yang mereka memang berhak dengan kelebihan tersebut. Nah, dan ini menunjukkan selamatnya dada-dada mereka Naam, dan juga ternafikannya rasa iri, hasad, dendam dari hati-hati orang-orang Ansor. Mereka diantara keistimewaannya adalah mengakui kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang Muhajirin. Maka kata Sa'di rahimahullah, wa yadullu dzalika ala annal muhajirin afdalu minal ansar. Dan hal tersebut menunjukkan bahwasanya orang-orang Muhajirin lebih utama daripada orang-orang Ansar. Li'anna Allah qaddamahum bizikr, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mendahulukan penyebutan mereka, Muhajirin dulu baru Ansar. Wa akhbara annal ansar la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan Allah mengkhabarkan bahwasanya orang-orang Ansar, mereka tidak mendapati di dalam dada-dada mereka hajah terhadap apa yang telah diberikan kepada Muhajirin. Maka kata beliau, fadalla ala annallaha ta'ala atahum ma lam yu'til ansar wala ghairahum. Ini menunjukkan bahwasanya Allah memberikan kepada orang-orang Muhajirin apa-apa yang Allah tidak berikan kepada orang-orang Ansar dan tidak pula kepada selain orang-orang selain mereka. Wali annahum jama'u bainan nusrati wal hijrah, dikarenakan mereka, dan juga dikarenakan mereka orang-orang Muhajirin menggabungkan antara nusrah wal hijrah. Sementara orang-orang Ansar mereka cuma apa? Nusrah, pertolongan. Nah, sementara orang Muhajirin itu hijrah. Dan hijrah ini itu amalan yang sangat besar. Sedikit lagi. Wa qawluhu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khata'ah. Dan mereka orang-orang Ansar lebih mendahulukan sahabat-sahabat mereka dari kalangan Muhajirin terhadap diri-diri mereka, walaupun mereka sendiri butuh. Ai min wa min awsafi al-ansar allati faku biha ghairahum wa tamayyazu biha ala man siwahum al-ithar. Naam, kata Sa'di rahimahullah, dan di antara sifat orang-orang Ansar yang dengan sifat tersebut mereka melampaui selain mereka, dan dengan sifat tersebut mereka menjadi istimewa dengannya di atas selain mereka, yaitu sifatul ithar, sifat lebih mendahulukan orang lain, lebih mendahulukan saudaranya dalam keadaan diri mereka sendiri butuh. Disebutkan oleh para ulama, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, naam, bahwasanya seandainya tidak ada akhlak, adab yang dimiliki seseorang kecuali satu sifat ini yaitu sifatul izhar, sifat mendahulukan saudaranya dibandingkan dirinya sendiri, niscaya cukup bagi dia dengan sifat tersebut. Dia akan dicintai oleh manusia. Naam, di antara sifat yang dengannya engkau pasti dan pasti akan dicintai manusia adalah engkau memiliki sifatul ihsar, sifat lebih mendahulukan apa? Saudara-saudaramu daripada dirimu sendiri dalam keadaan engkau membutuhkan. Dan ihsar ini khonafuddin rahimani wa rahimakumullah mencakup apa? Segala macamnya, mencakup berbagai macam perkara. Baik dari sisi harta, enam dari sisi pergaulan, enam dari sisi misalnya apa, ketika makan. Sangat disukai seseorang memiliki sifatul ihsan, lebih mendahulukan saudaranya. Ketika makanan sedikit, makanan tidak banyak, maka orang yang memiliki sifatul ihsan, dia lebih mendahulukan saudaranya. Ini khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula misalnya seorang ngantri di sebuah tempat, ngantri WC, ngantri kamar mandi, kemudian ada di belakangnya orang yang nampaknya sudah enggak tahan. Tidak apa? Tidak tahan. Kalau enggak tahan ya. sudah nunduk-nunduk megang perutnya, maka ketika selesai yang di dalam, maka bentuk al-isar adalah engkau dahulukan apa orang yang memang apa lebih membutuhkan, mendahulukan orang-orang yang lebih membutuhkan daripada dia. Ikhwanakum rahimani wa rahimakumullah. Nah, dia lebih bisa menahan BAB-nya atau buang air kecilnya, maka dahulukan yang lebih membutuhkan. Nah, begitu juga antri, misalnya antri apa? Tapi kalau sekarang jarang antri. Arti antri karcis. Nah, ketika ada mungkin yang sudah sangat butuh, maka silakan dahulukan dia, engkau yang belakangan. Dan seterusnya dalam semua perkara, ketika seseorang itu memiliki sifatul izhar, dia pasti akan dicintai oleh manusia. Dalam semua perkara tinggal dipraktikkan ya fadhilun rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itulah tadi kita katakan, sebagian para ulama menyebutkan seandainya saja tidak ada akhlak yang dimiliki oleh seseorang kecuali sifatul izhar, maka cukup bagi dia, dia berakhlak dengan akhlak yang mulia dan dia pasti akan dicintai oleh manusia. Cuma memiliki sifatul izhar ini yang berat ya fadhilun rahimani wa rahimakumullah. Dikarenakan enam kebanyakan manusia itu sifatnya itu bukan al-izhar akan tetapi al-azharah. Perhatikan ya. Kebanyakan sifat yang mulia itu sifatul izhar. Sementara sifat kebanyakan sifat manusia itu adalah al-azharah. Perhatikan asal katanya sama, a, hamzah, ta, ra. Nyarinya di kamu sama. Tetapi secara wazan lain. Kalau al-izhar itu wazan fa'ala. Azharo al-izhar. Al-izhar. If'al. Lawannya adalah al-azharo. Dan ini biasanya kebanyakan sifat manusia. Kalau al-izhar adalah sifat mendahulukan saudaranya yang lebih membutuhkan walaupun dia sendiri butuh. Kalau al-azharo itu sifat yang penting mendahulukan diri sendiri. Egoisme. Egois. Nanti yang lainnya. Yang penting saya dulu. Yang penting saudara saya dulu. Yang penting keluarga saya dulu. Dan seterusnya. Maka lawan dari al-izhar adalah al-azhar. Kalau al-izhar itu lebih mendahulukan saudaranya yang lebih membutuhkan. Walaupun dia sendiri butuh. Sementara al-azhar sifat lebih mementingkan diri pribadi. Daripada saudara-saudaranya. Sifat yang berlawanan. Tapi subhanallah, kebanyakan manusia yang mereka miliki adalah sifatul izhar atau sifat al-azharah. Al-izhar, nyebutnya dulu ya. Al-izhar atau al-azharah, kebanyakan sifat manusia. Nah, sepakat ya. Nah, bukan al-izhar. Ini menunjukkan apa? Perhatikan fidin rahimani wa rahimakumullah sifatul izhar. Kebanyakan manusia sifatnya al-azhar. Wa huwa akmalu anwa'il jud. Al-izhar ini kata beliau adalah jenis kedermawanan yang paling sempurna. Jenis kedermawanan yang paling sempurna. Akmalu anwa'il jud, jenis kedermawanan yang paling sempurna. Ketika lebih mendahulukan saudaranya dibandingkan dirinya sendiri dalam keadaan dia juga membutuhkan. Nah, oleh karena itulah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kalau bersedekah, kalau berinfak, itu yang utama itu adalah perkara yang sangat dia cintai. Nah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai derajat albir sampai kalian menginfakkan apa yang kalian sangat cintai. Nah, ini al-izhar ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Menginfakkan yang dia cintai dalam keadaan apa? Dia sendiri sangat senang dengan perkara tersebut. Nah, kebanyakan manusia al-judnya kedermawanan dia biasanya pada perkara-perkara yang dia sudah apa? Sudah enggak butuh, sudah tidak cinta, walaupun ini juga termasuk kedermawanan. Jadi paham ya? Ini juga termasuk kedermawanan, suka memberi walaupun mungkin dianya enggak butuh, enggak cinta, tapi kan yang diberi dia cinta, dia butuh, maka itu termasuk perbuatan al-jud, kedermawanan. Nah, itu biasa ya kan afidin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi ketika memberikan perkara yang dia cintai, itu bentuk al-izhar, dan inilah kedermawanan yang paling sempurna ketika dia memiliki sifatul izhar. Wa huwal itharu bi mahabbin nafsi minal amwali wa ghairiha, yaitu lebih mendahulukan saudaranya terhadap perkara-perkara yang dicintai oleh jiwa, lebih mendahulukan saudaranya dengan perkara-perkara yang dicintai oleh jiwa, baik berupa harta dan selainnya. Lebih mendahulukan orang lain dengan perkara yang dia cintai berupa harta dan selainnya. Wa bazliha lil ghair ma'al hajati ilaiha, dan dia memberikannya kepada orang lain, perkara yang sangat dicintai oleh jiwanya, diberikannya kepada orang lain bersamaan dia butuh kepada perkara tersebut. Beda dengan kalau diberikan kepada orang lain dalam keadaan dia sudah tidak butuh. Nah, bal ma'ad darurati wal khatatah, bahkan masya Allah disebutkan dalam ayat tentang orang-orang Ansar, bahkan dalam keadaan darurat sekalipun, dalam keadaan bukan butuh, sangat butuh, sangat darurat dia membutuhkan, tetap dia dahulukan yang lebih membutuh, membutuhkan. Wa hadza la yakunu illa min khuluqin zakiyyin, inilah ini tidak terjadi kecuali dari akhlak yang suci, dari akhlak-akhlak yang suci. Wa mahabbatin lillahi ta'ala, atau wa mahabbatun lillahi ta'ala muqaddamatun ala mahabbati syahawatin nafsi wa lazzatiha, dan kecintaan kepada Allah Ta'ala yang didahulukan di atas kecintaan terhadap syahwat-syahwat dirinya dan juga kelezatan-kelezatan dirinya. Wa min zalika kisatul ansari alladhi nazalat al-ayatu bisababihi, dan di antara hal tersebut adalah kisahnya seorang Ansar yang dengan sebabnya turunlah ayat ini. Yani Ansar yang menjamu tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sampai rela dia, istrinya, bahkan anak-anaknya kelaparan malam tersebut dalam rangka mendahulukan tamunya. Hina athara dhaifahu bi ta'amihi wa ta'ami ahlihi wa auladihi wa batu jia'an. Nah, ketika dia lebih mendahulukan tamunya dengan makanannya dan makanan keluarganya dan juga makanan anak-anaknya, dan mereka bermalam dalam keadaan kelaparan. Wal izar aksul azar. Maka kata Sa'di rahimahullah, al izar itu lawan dari al azar. Nam, fal izaru mahmudun wal azaratu madhmumatun. Al izar itu terpuji, sementara al azar lebih mendahulukan diri pribadi, egoisme, yang penting dia dapat, yang penting dia lebih dahulu, yang lainnya terserah. Maka itulah al azar, egoisme, madhmumatun, tercela, li annaha min khisalil bukhli wasyuh. Nam, dikarenakan dia adalah termasuk perangai orang yang bakhil dan orang yang pelit. Ini sementara ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, masih ada penjelasan tentang bakhil dan pelit ini agak panjang. Terlalu panjang. Al-muhim yang berupaya kita meniru sahabat-sahabat Ansar adalah memiliki sifatul izhar, dan berupaya kita untuk mengobati, lebih tepatnya mengobati ya, bukan menghilangkan, mengobat, bukan apa, mengobati. Nah, sifat al-azharah yang ada pada diri kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.